Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kitab al-arba'in an-nawawiyah adalah sebuah kitab yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, khususnya di kalangan salafiyin. Banyak dari kalangan salafiyin, terkhusus para santri, menghafal hadis demi hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disusun oleh Al-Imam Yahya Ibn Syarf An-Nawawi, atau lengkapnya Yahya bin Syarf bin Hasan bin Husain bin Jam'ah bin Hizam Al-Hazami Al-Alim Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, thumma Ad-Dimasqi, thumma Asy-Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah salah seorang ulama yang banyak menulis beberapa risalah ataupun karya tulis, yang karya tulis tersebut pada masa sekarang dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kaum muslimin. Dari risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dengan menambahkan 10 hadis sehingga menjadi 50 hadis, kemudian dibuat syarah menjadi Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, sebuah kitab yang banyak mengandung faidah ilmiah yang perlu kita pelajari. Kemudian karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu sendiri, selain Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga beliau menulis kitab lainnya seperti Riyadus Salihin, sebuah kitab yang juga memuat ayat dan hadis, terutama yang berkenaan dengan masalah adab, berkenaan dengan masalah akhlak, dan juga terdapat masalah-masalah keimanan dan ibadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis pula karya yang monumental dan menjadi rujukan bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kitab Syarah Sahih Al-Imam Muslim. Kitab ini menjadi rujukan bagi orang-orang yang mempelajari tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Itulah sekilas berkenaan dengan penulis risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah kita akan membahas dengan menyandarkan pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kepada syarah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala merupakan salah satu ulama di kerajaan Saudi Arabia. Beliau termasuk salah satu ulama sepuh, ulama senior, kibar ulama, dan termasuk salah satu dari anggota para ulama yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin di berbagai negara. Beliau menyajikan dalam bentuk syarah penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang menjadi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah benar-benar memberikan manfaat, faidah yang sedemikian besar kepada umat Islam. Terbukti dengan para ulama yang mensyarah, memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis-hadis yang termuat di dalam risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Qala al-hadithul awal an amiril mu'minina Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithain Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Muslim al-Qushairi an-Naysaburi fi sahihayhima alladhaini huma as-sahul kutub musannafah. Hadis yang pertama, hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal tergantung niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang ia telah niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang telah ia hijrahkan padanya. Hadis riwayat dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardazai al-Bukhari, atau yang lebih kita kenal dengan al-Imam al-Bukhari, yaitu yang memiliki karya Sahih al-Bukhari. Kemudian yang meriwayatkan lainnya, Abu Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, atau yang lebih kita kenal dengan al-Imam Muslim. Yang lebih kita kenal dengan al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab sahih keduanya, yaitu diriwayatkan di dalam kitab sahih Al-Bukhari dan diriwayatkan juga di dalam kitab sahih Al-Imam Muslim. Kedua kitab ini, yaitu kitab sahih Al-Bukhari dan kitab sahih Muslim, ya, merupakan dua kitab yang paling sahih, ya, dari kitab-kitab karya ataupun kitab-kitab yang telah ditulis. Ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala bada' al-muallifu rahimahullah hadhihi al-ahadith bi hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa muttafaqun ala sihhatihi rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahih wa rawahu al-Imam Muslim fi sahih fa huwa muttafaqun al-muallif rahimahullah, setelah al-muallif rahimahullah menyebutkan hadis-hadis ini, beliau memulai menyebutkan hadis-hadis ini dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang merupakan kesepakatan atas kesohihannya, hadis yang telah disepakati kesohihannya. Yang meriwayatkan hadis ini yaitu al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan yang meriwayatkan hadis ini pula al-Imam Muslim di dalam sahihnya, maka hadis ini dikatakan muttafaqun alaih. Dikatakan al-muttafaqun alaih wal muttafaqu alaih bainal imamain Al-Bukhari wa Muslim. Dikatakan muttafaqun alaih karena hadis ini al-muttafaqu, disepakati, alaih pada hadis tersebut, bainal imamain, dikesepakati kesahihannya oleh dua orang imam, yaitu al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Maka hadis muttafaqun alaih huwa as-sahhul ahadith, merupakan hadis yang paling sahih. Hadis yang paling sahih, hadis-hadis yang paling sahih fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullah muallafahu bihadzal hadis litadzkiri bin niyyah. Al-muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini sebagai bentuk hadis yang berfungsi litadzkir bin niyyah, untuk mengingatkan masalah niat. Untuk mengingatkan masalah niat. Wa annal muallifa wa ghairuhu min kulli man yaqumu bi amalin salih yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya penulis ataupun selainnya dan setiap orang yang akan melakukan amal saleh, maka wajib baginya menyandarkan tentang niat yang ikhlas. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Kama annal Imam Al-Bukhari, sebagaimana juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah saddara sahihahu bihadzal hadis, beliau pun mencantumkan hadis tentang masalah niat di dalam kitab sahih beliau. Jadi banyak penulis-penulis, banyak para ulama mencantumkan tentang masalah niat di awal atau di pembukaan karya tulisnya. Seperti misalnya di dalam Sahih Al-Bukhari, di situ bab pertama yang dicantumkan adalah bab masalah niat. Ini menunjukkan bahwasannya masalah niat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam rangka apa? Tadhkiran bin niyah, sebagai bentuk pengingat dalam masalah niat. Wa annal muallif wa ghairuh, Al-Imam An-Nawawi dan yang selainnya, yajibu ayatadzakkaru hadzal hadis, wajib untuk mengingatkan hadis ini, inda kulli amalin, setiap orang yang akan menunaikan amal. Ya'maluhu fayukhlisuhu lillahi azza wa jal. Maka diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, agar orang yang akan beramal hendaklah ia mengikhlaskan amal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah azza wa jal. Li'alla yakuna amaluhu ta'aban bila fa'idah. Karena sesungguhnya manakala mereka tidak beramal secara benar, berniat secara benar, maka yakunu amaluhu ta'aban bila fa'idah. Maka jadilah amal orang-orang yang menunaikan amal tersebut, amalnya hanya membuahkan kelelahan dan tidak mengandung faedah sedikitpun. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya niat sangat penting sekali. Dan para ulama yang diantaranya menyebutkan merasa sulit untuk memancangkan niat terus-menerus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. untuk memposisikan keadaan hati sehingga benar-benar mengikhlaskan amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama merupakan sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang sangat sulit. Ini urusannya sudah urusan hati. Seseorang niatnya riya, kita juga tidak tahu. Seseorang niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang ada di sekitarnya juga tidak tahu. Kenapa? Ini urusannya urusan hati. Antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang datang beribadah. Seseorang datang ke majlis ta'lim. Seseorang datang menunaikan satu amal yang lahirnya merupakan amal yang soleh. Amalan soleh. Tapi kita tidak tahu apa yang tersirat di dalam hatinya. Apa yang terdapat di dalam hatinya kita tidak tahu. Niatnya seperti apa kita tidak tahu. Maka faktor niat adalah merupakan faktor urusan orang tersebut, individu tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita perlu terus memperbaiki amal perbuatan kita. Memperbaiki dalam pengertian pertama keikhlasan. Terus berusaha untuk menetapkan di dalam hati bahwasannya amal yang kita tunaikan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin popularitas. Bukan karena ingin disebut begini dan begitu. Bukan karena ingin meraup urusan-urusan dunia. Bukan karena sebab-sebab yang lain. Tetapi ketika kita menunaikan satu amal, kita harus pancangkan amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas amal itu dengan niat yang benar. Niat yang lurus, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga meningkatkan amal agar menjadi amal yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya senantiasa bersendikan kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga al-ikhlas wal mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan dua unsur pokok agar amalan seseorang dinyatakan sebagai amal saleh. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadzal haditsu minal ahadits al-jawami'. Hadis ini termasuk hadis-hadis al-jawami'. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'al kalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikaruniai, telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan jawami' al-kalim wa fasl al-khitab. Apa itu jawami' al-kalim wa fasl al-khitab? Jawami' al-kalim, perkataan yang ringkas, padat, jelas, tapi mengandung banyak faidah. Wa kana yatakallamu bikalimatin yasirah. Yang dimaksud dengan jawami' al-kalim wa fasl al-khitab, wa kana yatakallamu bikalimatin yasirah, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan berbicara dengan kalimat-kalimat yang mudah. Tajma'u uluman ghazirah. Kalimat-kalimat yang mudah, praktis, tetapi dalam kalimat tersebut tajma'u uluman ghazirah, terkandung muatan ilmu yang sangat banyak. Mengandung muatan ilmu yang sangat banyak. Wa khairat kathirah, dan mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini yang dimaksud dengan jawami' al-kalim ya wa faslal khitab. Jadi kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyusun kalimat yang mudah, tetapi dengan kalimat tersebut terkandung ilmu yang banyak, terkandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Qala wa hadzal haditsu qala anhu ahlul ilm. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilm, innahu ahadul ahadits al arba'ah. Hadis tentang masalah niat ini merupakan salah satu dari empat hadis. Allati yaduru 'alaiha al-Islam. Salah satu hadis niat ini adalah merupakan salah satu dari empat hadis di mana ajaran-ajaran Islam berporos pada keempat hadis ini. Apa keempat hadis tersebut? Qala wa hiya awwalan hadzal hadis innamal a'malu bin niyat. Hadis tersebut yaitu yang pertama hadis innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Tsanian, yang kedua hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tsalitsan, hadis yang ketiga, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa-apa yang terdapat di hadapan manusia, ya, maka manusia akan mencintai dirimu. Kemudian rabi'an, hadis yang keempat, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini keempat hadis, ya. Hadis masalah niat, hadis tentang halal haram, ya. Hadis tentang permasalahan zuhud, ya. Dan hadis tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Qala wa li hadza yaqulun nadhim, maka keempat hadis ini, ya, dalam nadham disebutkan, umdatuddin indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyah. Ittaqi syubhat wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan biniyah. Umdatuddin, pokok agama, indana pada menurut kami, itu kalimatun arba', empat kalimat, ya, terangkai dalam empat kalimat. Min kalami khairil bariyah, dari kalam sebaik-baik manusia, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqis syubhat, hati-hatilah dari syubhat, yaitu hadis innal halala bayyinun, ya, wa innal harama bayyinun. Itu hadis itu. Wazhad. Ya. Dan zuhudlah. Yaitu dari hadis izhad fima fi aydin nas yuhibbukan nas. Kemudian wada' ma laysa ya'nika. Yaitu dari hadis min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa'malan binniyah. Yaitu dari hadis innamal a'mal binniyat. Itu dipersingkat dengan hadis tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hadhihi arba'atu ahadith. Keempat hadis ini yaitu qauluhu ittaqis subuhat, hadza akhiru hadis. Yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wazhad hadza min hadis izhad fima fi aydin nas. Wada' ma laysa ya'nika min hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa'malan bin niyah. Ya, akhdan min hadzal hadis innamal a'malu bin niyat. Ini empat hadis yang di situ Islam, ya, ajaran-ajaran Islam berporos, ya. Mau azan dulu, silakan.